Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil mi'ad amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu kawlan sadida. Yuslih lakum ma'amalakum wa yakfir lakum zunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharral umuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin finnar. Ayka maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Insyaallah pada malam hari yang sangat berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita Al-Arabiyyah Baina Yadaik. Dan insyaallah pada malam ini sanadkhul ila as-safha 200 Samania wa khamsin. Ya, antum tafadhal buka halaman 258. Ya, al-an nadkhul ila at-tadrib ats-tsani. Ya, sekarang kita masuk ke at-tadrib ats-tsani, ya, latihan yang kedua. Iqra'il fikrata thumma ajib 'anil as'ilati, ya. Tayib, li at-tadrib ats-tsani man yaqra? Man yuridu yaqra? Siapa yang mau baca at-tadrib ats-tsani? Naam, tafadhal. Naam, silakan. Naam, tafaddali. Naam. Tarjim. Naam. Rashid pergi ke pasar. Tayyib, intadhiri. At-tadrib ats-tsani, tarjimi. Naam. At-tadrib ats-tsani, latihan kedua. Naam. Asila. Naam. Bacalah paragraf di bawah ini, kemudian jawab soal-soal berikut ini. Naam. Rashidun yadhhabu ila suqi. Naam. Rashid pergi ke pasar. Naam. Rashidun yuridu qamisan. Rashid ingin menginginkan kemeja. Naam. Hadha qamisun jamilatun. Ini adalah kemeja-kemeja yang bagus. Naam. Hadha qamisun afyab. Ini adalah kemeja yang warna putih. Naam. Hadha qamisun asfar. Dan ini adalah kemeja berwarna kuning. Naam. Hadha qamisun ahmar. Dan ini adalah kemeja berwarna merah. Naam. Naam. Al-qamisul asfaru bi 30 riyal. Kemeja yang berwarna kuning seharga 30 riyal. Naam. Al-qamisul ahmaru bi 40 riyal. Kemeja yang berwarna merah seharga 40 riyal. Naam. Rashidun yuridu qamisul abyadu. Rashid menginginkan kemeja yang berwarna putih. Naam. Naam. Wala yuhibbul launal ahmar. Dan Rashid tidak menyukai warna merah. Taib, hasbuki. Apa namanya? Syukran, jazakillah khair. Taib, man yakra'i soal wa yujib. Naam. Sekarang siapa yang baca soalnya kemudian jawab? Naam. Man yaqra? Taib, man yaqra soal? Tafadhal. Naam. Aina yasabu Rashidun? Tarjim ya, akhi. Soal pertama. Naam. Soal pertama. Pergi ke mana Rashid? Naam. Ajib. Naam. Boleh antum langsung jawab ila suki, boleh ya. Boleh atau antum juga bisa yadhhabu ila suki ya. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Naam. Naam, istamir ya akhi, istamir. Asani. Naam. Naam, yuridu qamisan. Tayyib, istamir. Bikamil qamisul abyadu. Naam. Tayyib, tarjim. Bikamil qamisul abyadu. Naam, ma makna bikamil qamisul abyadu? Naam. Berapa harga gamis warna putih? Tayyib. Kam? Naam, bi 20 riyalan. Tayyib, naam. Naam, istamir. Bikamil qamisul asfar? Bi 30 riyalan. Tarjim, tarjim. Naam, tarjim. Berapa harga gamis warna kuning? Naam. Naam. Al-Khamis, bikamil qamisul ahmar? Berapa harga gamis warna merah? Naam. 40 riyal, 40 riyal. Naam. Astadis, bikamil qamisul rasyidin? Bikam qamisul rasyidin. Bikam qamisul rasyidin. Naam. Taib. Berapa harga gamisnya Rosid? Naam. Kam? Naam. Bi'ishrina riyalan. Tayyib, bi'ishrina riyalan. Tayyib, hal hunaka soal fi hadha tadrib? Ada pertanyaan untuk tadrib yang kedua ini sebelum kita nantakil ila tadrib asalis. Naam. Naam, hal hunaka iskal? Hal hunaka muskila fi at-tadrib asani? Ada yang mau ditanyakan pada tadrib asani? Naam, antum di rumah ya rajin baca misalnya al-fikrah at-tadrib asani ini antum baca sendiri dengan suara yang besar seperti kalau antum baca Quran ya. Kemudian antum terjemahkan, ya. Kemudian antum terjemahkan. Insya Allah dengan begini, insya Allah cepat, insya Allah, ya. Jadi antum biasakan mengucapkan, kemudian antum biasakan menterjemahkan. Jadi semua terjadi sinkronisasi, ya. Insya Allah dengan seperti ini cepat. Tapi kalau misalnya antum hanya pas kita lagi online saja, lagi belajar saja, ana jamin antum bakal lama. Cara belajar yang seperti ini, ya. Jadi antum murajaah. Ya, antum muraja'ah, ya, 2, 3 kali, 4, 5 kali. Ya, nanti lama-lama akan nempel di kepala antum, mufradat-mufradatnya. Ya, jadi insya Allah, dengan demikian, insya Allah nggak lama kita bisa bahasa Arab, ya. Wallahul muwafiq. Taib, alam nuntakil ila at-tadrib as-salis, ya. Kita pindah sekarang ke latihan yang ketiga. Taib, man yaqra? Naam, Paulin, ikra. Naam, tafadhal. At-tadribu as-salis. Iqra'il fikrata summa akmili ibarati jama'. Ibarati. Naam. Latihan ketiga. baca mangga kemudian sempurnakan. Sempurnakan apa? Al-ibarat. Naam, ya. Jamak dari al-ibarah, ya. Al-ibarah, al-ibarat jamak dari al-ibarah, ya. Jumlah atau ungkapan. Naam. Baik. Tafadhal. Usratu tasqunul an. Tasqunul anam. Fi syaqqatin. Jadi datin. Naam. Tarjim. Keluarga tersebut. Ya, jadi di sini al-usra dengan alif lam ma'rifah ya. Jadi keluarganya sudah jelas mafhum gitu ya. Jadi al-usra itu keluarga itu atau keluarga tersebut taskunul an nam. Istamir. Keluarga itu tinggal sekarang di apartemen. Nam. Al-usra itu turidu ba'dal atasi. Nam. Keluarga itu menginginkan sebagian badal asasi beberapa nah beberapa perabotan. Jadi di situ diterjemahkan ba'dun kan sebagian, tapi di sini diterjemahkan badal asasi itu sebagian perabot ya. Mungkin dia mau beli sofa, dia mau beli apa namanya kursi dan seterusnya. Yang penting sebagian, jadi enggak semua. Naam. Tafadhal. Yadhabu az-zawju was-zawjatu ila qismil anam. Naam. Mereka pergi. Antum terjemahkan begini. Yadhhabu az-zawju waz-zawjatu. Suami istri. Suami istri itu pergi. Kismun. Mana kismun? Part. Kalau bahasa Inggris part. Bagian perabotan. Ya kan biasanya kalau toko gede. Naam. Ini sebuah perabot jamilun yang bagus jiddan sekali ya. Taib. Terjemahin ait paulit. Hadza jamilun jiddan. 6. Perabotan yang sangat bagus. Nam. Dari kata saljun, saljun, salju itu kan bahasa Arab. Salju. Ya, saljun. Salaja ya apa namanya? Alatnya, alat untuk mendinginkan. Jadi salaja ala wasni fa'ala. Ya. Tayib, jadi turidu salaja tanam. Silakan. Kompor. Nam. Wasakhonan. Pemanas. Nam. Wa tilfazan. Nam. Naam, istamir. Naam. Tadu'u az-zawjatu. Watada'u, mana watada'u? Wada'a yada'u. Mana wada'a? Ya. Tada'u. Ha? Mana wada'a yada'u? Ya, sahih. Oh, meletakkan nam. Nam. Nam. Nam. Istri meletakkan kulkas dan kompor di dapur. Di dapur. Nam. Fil hammami. Enggak pakai alif lam ya. Fi ghurfatin naum. Dan dia meletakkan istri. Siapa yang baca soal-soalnya? Naam, tafadhal. Akmil. Naam, tarjim. Mana akmil? Naam. Al-awal. Al-usratu taskulu fi sakotin jadidatin. Naam, tarjim ya, akhi. Keluarga itu pergi. La. Tinggal di apartemen yang baru. Taib. Istamir. Isnain. Asani. Asani. Keluarga itu menginginkan beberapa perabotan. Naam. Salah. Ia turidu salajatan wa furnan wa sakhanan wa tilfazan. Naam. Ia ingin kulkas dan kompor dan pemanas air dan televisi. Naam. Ia turidu salajatan wa furnan wa sakhanan wa tilfazan. Dia menginginkan kulkas, kompor, pemanas, kemudian dan televisi. Naam. Tafadhal. Arba. Tadu zaujatu salajata fil matbakhi wa tadu sakhana fil hammami wa tadu tilfaza fi ghurfatin naumi. Naam. Istrinya meletakkan kulkas di dapur. Naam. Dan meletakkan sakonan pemanas di kamar mandi dan meletakkan televisi di ruang tidur. Naam, alakhir. Al-Khamis as-sakotul ana jamilatun dan apartemen yang sekarang bagus. Naam, tayyib, ahsanta. Al-an nantakil ila at-tadrib ar-rabi', ya. Kita pindah sekarang ke at-tadrib ar-rabi'. Iqra'il fikrata thumma ajib 'anil as'ila. Tayyib, man yaqra? Akhwatnya, kalau ada akhwatnya, fadal. Naam, tafadhal. Naam, man yaqra? Ustaz, Tafaddali, ma fi mushkila, na'am. Bismillahirrahmanirrahim. At-tadribu rabi' latihan keempat. Na'am. Iqra al-fiqrata, bacalah paragraf ini. Umma ajib anil asilah. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Na'am. Al-usratu tadhabu ila suqi yawm al-khamisi fil masai litasawuqi. Keluarga itu pergi ke pasar pada hari Kamis sore hari untuk berbelanja. Naam. Al-usratu tadhabu ila suqi bisajarati. Keluarga tersebut pergi ke pasar dengan mengendarai mobil. Naam. Al-ummu turidu samakan wa bayadan wa qamatima. Ibu menginginkan ikan, telur, dan tomat. Naam. Al-abu yuridu sahifatan wa kitaban. Bapak menginginkan sahifat itu bukannya kertas ya, Ustaz? Koran, naam. Koran, naam. Al-abu yuridu sahifatan wa kitaban. Bapak menginginkan koran dan kitab. Naam. Wal-ibnu yuridu qalaman. Dan anak laki-laki menginginkan pulpen. Naam. Wal-ibnatu turidu daftar. Dan anak perempuan menginginkan buku tulis. Naam. As-samaku bi 40 riyalan. Ikan seharga 40 riyal. Wal baydu bi 7 riyalatin. Dan telur seharga 7 riyal. Naam. Al-tamatimu bi 5 riyalatin. Dan tomat seharga 5 riyal. Naam. As-sahifatu bi riyalaini. Koran seharga 2 riyal. Naam. Wal kitabu bi 20 riyal. Dan kitab seharga 20 riyal. Naam. Wal qalamu bi 3 riyal. Dan pulpen seharga 3 riyal. Naam. Wal daftaru bi 4 riyal. Naam. Dan buku tulis seharga 4 riyal. Al mautlubu 80 riyal. Nah, jadi semuanya seharga 80 riyal. Naam, baik, ahsanti. Baik, alan man yaqra al-as'ilah wal ajwibah. Naam. Naam, silakan. Siapa yang mau baca? Kalau yang sudah juga enggak apa-apa ya, silakan aja. Siapa aja yang bisurah gitu. Siapa aja yang cepat. Naam. Naam, man yaqra? Tafadhol. La, mata tadhhabu al-usratu ila suqi. Tarjim awalan, Pak Dian, tarjim. Kapan keluarga itu pergi ke pasar? Naam. Kalau mata kan istifham ya. Yang ditanyakan apa kalau mata? Apa yang ditanyakan kalau mata? Waktu. Naam, ya, jadi mata. Antum langsung jawab waktu aja. Mata tadhhabu al-usratu ila suqi. Bisa langsung antum jawab, ya, bisa diulang pertanyaannya, ya. Naam. Mata tadhhabu al-usratu ila suqi. Boleh antum langsung jawab dengan hari. Boleh antum jawab seperti di atas, ya. Naam. Hari apa? Di situ kan hari ya. Al-usratu tadhhabu ila suqi yaumal khamis. Ya, fil masail at-tasawwuq. Naam, boleh antum jawab seperti itu. Naam, ajib. Jawabannya gimana? Al-awwal, al-awwal. Naam, al-awwal. Kaifa tujib al-awwal? Naam. Mata tadhhabu al-usratu ila suqi? Al-jawab. Langsung sebutkan harinya aja. Langsung sebutkan harinya. Boleh langsung antum yaumal khamis ya. Boleh. Jadi mata tadhhabul usratu ila suqi yaumal khamis ya. Atau boleh juga masa yaumil khamis ya. Ya, masa'a yaumil khamis. Naam. Tafadhal, istamir. Mata tajabu al-uswatu ilan suki. Ilan suki yaumil khamis. Enggak usah pakai ilan suki lagi, langsung aja yaumil khamis. Naam. Naam. Asani. Asani. Fi ayyi waktin tajabu. Naam. Tadi kan harinya, sekarang waktunya. Naam. Waktu apa berangkatnya? Berangkatnya. Asama al-masa'i. Naam, fil masa. Fi ayyi waktin tadhhabu fil masa, ya, atau bisa juga tadhhabu fil masa, ya, atau bisa juga fil masa. Naam. Fil masa, fil masa. Naam. Naam. Taib. La, kalau mata itu menanyakan waktu. Tapi kalau kaifa itu menanyakan keadaan, ya. Nah, jadi antum jawab keadaannya. Kaifa tadhhabu ila suki. Antum terjemahkan dulu biar paham soalnya. Nam. Bagaimana? Bagaimana keluarga tersebut berangkat ke pasar? Nam. Al-usratu tadhhabu ila suki bis sayarati. Nam, sahih. Naam. Umu turidu samakan ubaidot wa tamatima. Naam. Ibunya menginginkan ikan, telur dan tomat. Naam. Taib. Al-Khamis, naam. Maza yuridu al-abu, apa yang diinginkan bapaknya? Al-abu Taib, hasbuk yakfik, syukran, ahsanta. Taib, man yakra, man yastamir, nomor 6 sampai nomor 10. Naam, man yakra. Naam. Tafadhal. Man yuridu ayakra. Paudin, ikra paudin. Naam, nomor 6. Asadis. Mada yuridu al-ibnu. Apa yang diinginkan laki-laki? Kolaman. Naam. Yuridu kolaman. Naam. Mada yuridu Apa yang diinginkan anak perempuan? Berapa harga telur itu? Berapa harga buku catatan itu? Nah, bika mendaftar. Biar bati. Nah, meriah latin. Taib. Perhatikan ya. Realon. Wahidun. Rialani is Rialani Nani. Ya, kemudian salah satu pria Latin. Ya, empat. Arba'atu pria lahin. Kemudian khamsatu pria lahin. Sampai berapa begini? Siapa yang tahu? Sampai berapa? Sampai 10, ya. Sampai 10. Asyaratu Arya Latin. Ya, perhatikan ya. Kalau 1 dan 2 ini mengikuti jumlahnya. Ya, 1 dan 2 ini mengikuti jumlahnya. Jadi riyalun wahidun. Ya, riyalani isnani. Ya, ini dalam kondisi marfu. Ya, dalam kondisi marfu. Riyalun wahidun, riyalani isnani. Nanti kalau dalam kondisi mansub atau majrur, ya misalnya riyalan wahidan atau riyalin wahidin, riyalaini itsnaini atau riyalaini itsnaini. Ya, baik, 1 sampai 2 ini mengikuti mengikuti jumlahnya, ya. Baik, kemudian 3 sampai 10, ya. Perhatikan 3 sampai 10, tamyiznya ini kan namanya tamyiz. Ini tamyiz, ini tamyiznya dijadikan jamak. Ya, dijadikan jamak dari rial, dijadikan jamak jadi rialat. Ya, jamak dalam posisi mudhofun ilaih. Ya, jadi salah satu rialatin, arba'atu rialatin, khamsatu rialatin. Jadi jamak mudhofun ilaih. Ya, baik. Kemudian angkanya 3 sampai 10. Kalau misalnya ini yang dibilang ini adalah mudzakkar, maka bilangannya adalah muannats. Ya, jadi dibolak-balik aja. Ya, ini kan mudzakkar kan? Ini mudzakkar. Kalau ini ngikut, kalau ini mengikut. Kalau ini satu mengikut ke sini, jadi riyalun wahidun. Ya, riyalani itsnani. 3 sampai 10, kalau misalnya yang dibilang ini adalah mudzakkar, maka adatnya ya ini namanya ma'dud. Ma'dud. Ya. Nah, kalau ma'dudnya mudzakkar, maka adatnya adalah muannats. Ya, itu kuncinya. Ya. Itu kuncinya. Itu 1 sampai 10. Ya, kemudian untuk ke alfaz ukut yang sudah kita pelajari kemarin 20 sampai 90 ya seperti itu isrun, ya. Kemudian tamyiznya kembali ke mufrad. Mufrad mansub. Ya, isruna riyalan, salafuna riyalan, 40 riyalan, 50 riyalan, 60 riyalan, kemudian 70 riyalan, 80 riyalan, 90 riyalan, ya. Nah, itu yang harus dipelajari. Ini aja dulu, ya. Jadi, satu riyalun wahid, ya. Riyalun wahid dalam posisi marfu. Kalau dalam posisi mansub, ya, riyalan wahidan. dalam posisi majrur rialin wahidin. Ya, tentu untuk majrur dan mansub itu ada sebabnya. Ada yang membuat dia mansub atau majrur, tapi asalnya itu marfu. Jadi rialun wahidun. Kemudian yang dua, musanna, ya. Yang pertama kan mufrad. Yang ini yang kedua namanya musanna. Kemudian seterusnya jamak. Ya, kemudian untuk musannanya, ya, untuk musannanya marfu rialani isnani. Ya, rialani isnani. Rialan muzakkar, ya, musannanya muzakkar, maka madudnya muzakkar, maka ininya juga adatnya juga harus muzakkar, 1 sampai 2. Ya, jadi rialani isnani dalam posisi marfu dirafa dengan alif. Kemudian kalau dalam posisi majrur, mansub atau majrur, dan tentu akan ada sebabnya, seperti rialaini ishtaraitu, apa namanya, ataituka rialaini, ya, rialaini isnaini, ya, atau apa namanya, istalamtu, istalamtu bi rialaini, ya, isnaini, itu dalam posisi majrur, ya, dalam posisi mansub dan majrur, dia dengan apa, dengan ya, alamat jarnya dengan ya. Ya, alamat nasabnya dan jarnya dengan ya, ya. Taib seterusnya salah satu rialatin arba'atu rialatin, ya, arba'atu rialatin khamsatu rialatin, ya, sampai seterusnya. Ya, jadi kalau adat, kalau ma'dudnya yang dibilang itu adalah muzakkar, maka adatnya 3 sampai 10 itu harus muannas, ya. Sebaliknya kalau ma'dudnya muannas, ya, maka adatnya harus muzakkar 3 sampai 10. Ya, jadi itu perhatikan. Ya. Contoh misalnya kitabun wahidun, kitabani isnani, ya. Kitabani isnani salah satu kutubin arba'atu kutubin, ya, karena kitab adalah muzakkar. Muannas misalnya, ya. Contohlah apa ya misalnya? Kasih contoh satu. Ya. Apa misalnya? Nafidhatun, ya, nafidhatun. Muannas kan nafidhatun wahidatun, ya. Nafidhatun wahidatun, nafidhatani isnatani, ya, salasu nafidhatin, arba'u, nafidha muannas, maka di sini adatnya kita jadikan muzakkar 3 sampai 10. Salasu nafidhatin, arba'u nafidhatin, khamsu nafidhatin, sittu nafidhatin, sampai asyru nafidhatin, ya, seperti itu, ya. Taib, ini yang perlu diperhatikan di sini, ya. Apa namanya, kita masih ada waktu Pak Udin, ya. Nah, kita lanjutkan at-tadrib al-khamis. Nah, nanti di akhir kalau ada yang mau ditanyakan silakan, ya. Alan nakhud at-tadrib al-khamis, ya. Nah, mana kera akhwatnya fadal, kalau ada yang mau baca silakan. Nah, silakan. Nah, fadal. Nah, fadal. At-tadrib al-khamis, Ustaz. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. At-tadrib al-khamis, latihan kelima. Iqra al-kalimati wan-nash. Wan-nash. Summa tubil ka'id, a'id, iqra al-kalimati. Ini kok suaranya ada feedback gitu ya, Ustaz, ya, ada dua. Enam. Enam, coba ayat, diulangi. Enam. Iqra al-kalimati wan nasri. Wan nassa. Wan nassa. At-tadrib al-khamis, latihan kelima. Iqra al-kalimati wan nassa. Enam. Bacalah kalimat-kalimat. Kata-kata, kata-kata. Nas itu apa, Ustaz? Nas, nas. Kata. Iya, sudah bahasa Indonesia. Nah, nas kenapa? Fil kalimati fil faragat. Fil faragati. Kemudian tulislah kalimat-kalimat. Kata-kata, al-kalimat, kata-kata. Kata-kata yang kosong. Enam. Taib, ikra, ikra'i. Naam, tafadhali. Al-awwal yawmul jum'ati wa yawmul 'utlati al-usbu'iyyah. Naam, tarjimi. Hari Jumat adalah hari libur Naam, pekanan. Pada hari ini kami tidak pergi ke kampus. Naam. Wala yadhhabu walidi ila ila syaukati. La ila. Ayah saya tidak pergi ke perusahaan. Ila syarikat. Naam. Syauka perusahaan ya Satya. La ila syarikati. Ila syarika asyarika. Syarika. Naam, ila syarikati. Naam. Syarikati. Naam. Yadhhabu walidi ila syarikati. Naam. Ayah saya tidak pergi ke kantor. Naam. Nahnu nuhibbu yawmal uqlati. Kami menyukai hari libur. Naam. Fi yawmil uqlati tadhhabu usrati ila suqi litasawuqi. Pada hari libur, keluarga saya pergi ke pasar untuk berbelanja. Naam. As-suqu ba'idun an baitina. Pasar jauh dari rumah kami. Naam. Dhahabtu ana wal usratu walidi wa walidati wa akhi wa mahmud. Wahukti Zainabu bisayyarati. Naam. Saya dan keluarga saya, yaitu bapak saya, ibu saya, saudara laki-laki saya Mahmud, dan saudara perempuan saya Zainab, pergi dengan mengendarai mobil. Naam. Asa'atul ana ar-rabi'atu akwa. Sekarang adalah jam 4 sore. Taib, ahsanti. Taib, ahsanti, naam. Naam, asran, asar. Ya, sore ya. Jam 4 sore, jam 4 asar gitu ya. Asran ya, jadi itu sudah jadi bahasa Indonesia. Taib, ahsanti. Man yakra ba'daha at-tadrib as-sani. Naam, as-sani, an-nas as-sani. Man yakra. Naam, tafadhal. Naam, ana qira. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Asani. Hadha huwa suku. Naam. Naam. Ini dia pasarnya. Ini jam 5 sekarang. Naam. Madza turidu dari pasar? Turidu walidati minasuki, yang diinginkan ayah dari pasar. Naam. Al-aruza wal-lahma wassamaka wad-dajaj dan ayam. Naam. Wal-fakihata wal Udo wal wat tomatina wal baydu wal bayda wal bayda Udo la wal bayda telur telur wal bayda. Naam. Wal basala dan buah-buahan dan telur. Naam. Dan tomat dan bawang. Naam. Wasaya wasukaro wal kohwata wal dan teh dan gula wal-zainaba ila maktaba. Naam. Saya pergi bersama Mahmud dan Zainab ke perpustakaan. Naam. Akhi Mahmudun yuridu badaftaron pulpen dan buku tulis. Naam. Zainabu turidu mu'jaman wa kitaban dan Zainab ingin kamus dan kitab. Taib. Ahsanta. Man yakra asalis? Naam, fadal. Kitab. Naam, syukran. Yakfik. Al-an asalis. Naam. Asalis. Naam. Natana walu wajibata Natana walu La wajibata Beda antara al-asya dengan al-isya. Kalau al-isya waktu isya, kalau al-asya makan malam. Naam. Naam, wajibata al-asya'i. Naam. Pada Naam, di pasar kami makan makan malam. Naam. Kami makan makan. Naam. Di pasar kami makan malam. Wa naqulu fiha al-lahma was-samaka wad-dajjaja wal-arza was-salat. Dan kami makan makan malam. Dan kami makan lagi. Naam. Makan malam dengan daging ikan ayam. Naam. Ayam dan nasi. Naam. Dan nasi. Salad. Naam. Dan salad. Wanasrabul afira wanasrabul wal qahwa afira wasyaiya kami minum wal qahwa. Naam. Dan kopi. Naam. La, ba'dal asya. Nadhhabu ila baiti. Setelah makan kami pergi ke rumah. Naam, ahsanta. Taib, nastamir ila as-sadis ya. Kita selesaikan ya at-tadrib as-sadis ini. Insyaallah pekan depan kita pindah ke maudhu yang lain. Taib, at-tadrib as-sadis. Man yaqra? Siapa yang mau baca? Naam, tafadol. Ana, Ustaz. Naam, tafadoli. Taib, at-tadris at-tadis. Naam. At-tadrib at-tadis. Naam. Latihan ke-6. Ajib anil asilati tariyah. Jawablah soal-soal berikut ini. Naam. Mata tadhabul usratu ila suqi. Kapan keluarga tersebut pergi ke pasar? Naam. Tadhabul usratu ila suqi yauman utlatil usbu'iyah. Naam. Di yaumil jum'ati. Naam. Taib, asani. Asani, kaifa tadhabul usratu ila suqi? Kedua, bagaimana keluarga tersebut pergi ke pasar? Naam. Naam, asalis. Pasar dengan mengendarai mobil. Naam. Asalis, limada tadhhabul usratu ila suqi? Kenapa keluarga tersebut pergi ke pasar? Tadhhabul usratu ila suqi litasawwuqi. Naam. Keluarga tersebut pergi ke pasar untuk berbelanja. Naam. Rabi' dari toko buku tersebut. Naam. Yuridu Mahmudun qalaman wa daftaran. Mahmud menginginkan pulpen dan buku tulis. Naam. Al-khami. Mada yuridu Zainabu minal maktabati? Apa yang diinginkan Zainab dari toko buku tersebut? Zainabu turidu Zainabu mu'jaman wa kitaban. Naam. Zainab menginginkan kamus dan kitab. Taib. Mada natanawalul usratu minat ta'ami? Tatanawalu madza tatanawalu al usratu min at ta'ami. Naam. Aid. Tanawala ya tanawala, ya tanawala itu artinya macam-macam ya. Atanawalu at-ta'ama. Ya. Atanawalu Atanawalu Atanawalu Atanawalu ad-dawa'a. Ya. Atanawalu al-kitaba. Baik, yang pertama apa artinya nih? Atanawalu to'ama. Apa artinya atanawalu to'ama? Saya. Hah? Saya apa? Atanawalu to'ama artinya saya menyantap makanan. Ya, yang kedua. Ya, yang kedua atanawalu dawa'a. Apa artinya atanawalu dawa'a? Ya, saya mengkonsumsi obat. Yang ketiga atanawalul kitabah. Apa artinya? Bukan, yang membaca. Ya, jadi ini bisa dipakai untuk makanan, ya, kemudian ya, kalau obat ya berarti mengkonsumsi, kalau kitab berarti membaca, ya. Naam, ya, jadi kalau makanan atanawalu ta'ama saya menyantap makanan. Atanawalu dawa'a saya mengkonsumsi obat. Ya, atanawalu kitabah artinya saya menelaah, saya membaca buku. Ya, seperti itu. Jadi bisa dipakai semuanya. Ya. Ya. Iya, disesuaikan. Ya, kalau kitab berarti membaca. Kalau obat berarti dawa berarti obat berarti mengkonsumsi. Kalau makanan berarti menyantap, ya. Baik, kemudian selanjutnya di sini ada perhatikan ya. Kita ketemu lagi satu ismun ghair munsharif. Ya. Apa itu ismun ghair munsharif? Isim yang tidak bisa ditanwin. Ya, yang tidak bertanwin ya. Ismun ghair munsharif atau ismun mamnu'un minas sharaf ya. Zainabu ya. Fatimatu. Ya. Enggak, khusus yang ini dulu ya. Zainabu. Nah, kalau nama perempuan kemudian lebih dari 3 huruf, maka dia ghair munsharif. Ya, jadi nama akhwat lebih dari 3 huruf, maka dia ghair munsharif, dia tidak bertanwin. Saya tanya sama anti, antum dan antunna. Kalau misalnya nama perempuan tapi cuma 3 huruf, ya. Terus huruf pertamanya kasrah, huruf keduanya sukun, itu bagaimana? Contohnya misalnya ini. Contohnya ya, ini. Hin. Ini gimana ini? ha nun dal. Ya, ini gimana ini kira-kira? Apakah gairu munsharif atau munsharif? Tidak bertanwin atau bertanwin? Ha? Munsharif, indun, munsharif, ustaz. Ya, boleh bertanwin, boleh tidak bertanwin. Ya. Jadi boleh kita katakan Hindu, boleh kita katakan Hindun. Ya. Contohnya lagi misalnya boleh kita katakan Misrun, boleh kita katakan Misru, boleh kita katakan Misrun. Ya. Ini dua-duanya boleh. Kalau tiga huruf ya, kalau tiga huruf, huruf pertamanya kasrah, kemudian huruf keduanya yang tengah ini apa namanya sukun. Ya, dan dalam Al-Quran semua dipakai nih, kayak misru-misru semuanya dipakai, ya. Semuanya ada contohnya yang munsharif, kemudian ada contohnya gairu munsharif, ya. Ana lupa contohnya, tapi yang jelas ada, ya. Udah hulu. Kalau nggak salah, misra di situ gairu munsharif, ya. Kemudian ada yang dipakai bertanwin juga, ya. Ya, ana lupa contohnya, tapi yang jelas dalam Al-Qur'an dipakai dua-duanya. Bertanwin gairu munsharif dan munsharif. Jadi dua-duanya boleh. Ya, jadi di sini kita ketemu lagi satu nama perempuan lebih dari tiga huruf seperti Zainabu, maka itu tidak boleh bertanwin. Jadi tidak boleh kita katakan Zainabun, ya. Tidak boleh kita katakan Zainabun, tapi kita katakan Zainabu, ya. Zainabu. Nah, ketika dia majrur, maka jarnya itu bukan dengan kasrah tapi dengan fathah, ya. Jadi ila Zainaba, an Zainaba. Jadi bukan ila Zainabi atau an Zainabi tapi an Zainaba, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah, udah habis waktunya Pak Udin, ya. Karena waktunya telah habis, ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan depan insyaallah, ya. Nakhtatim bihadzal qadar, naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ustaz. Wa jazakumullahu khair.